yang kau inginkan dan yang kau harapkan di hidupmu. Terkadang ragu, merasa takut dan harus melepas semua. Yang kau bawa.